mempelajari ilmu agama tentunya tidak bertolak belakang dengan seorang senantiasa menekuni ibadah yang Allah perintahkan. Seperti sholat 5 waktu. Demikian pula puasa. Ibadah-ibadah yang bersifat wajib maupun yang sunnah. Kita mengenal, kita mengetahui bahwa dalam sholat ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Juga demikian dalam masalah puasa. Ada puasa yang diwajibkan dan ada puasa-puasa yang disunnahkan. Akan tetapi banyak pula kaum muslimin, mereka menyangka bahwa dengan memfokuskan, dengan mengkhususkan beribadah kepada Allah, memperbanyak salat, memperbanyak puasa, hal itu akan menyelamatkan mereka tatkala mereka menjauhi majlis ilmu dan majlis ulama. Mencukupkan dengan ibadah. Enggan tertinggal dari talabul ilm. Dan menjauh pula dari majlisnya para ulama. Berkata salah satu ulama tabi'in, wahuwa Muhammad bin Sirin, inna qauman taraku talabal ilm. Ada kaum manusia yang mereka itu meninggalkan dari menuntut ilmu. Ada pihak kaum yang mereka itu meninggalkan talabul ilm. Apabila kita mendengar pengistilahan dengan talabul ilmi, tentunya yang dimaksud ialah apa? Al-ilmu syar'i, al-ilmu din. Ada kaum, ada segolongan manusia yang mereka itu meninggalkan dari menuntut ilmu agama. Wa mujalasatal ulama, dan meninggalkan dari duduk di majlisnya para ulama. Wa akhadhu as-salata was-siyama, mereka lebih memilih untuk giat memperbanyak salat puasa. Hatta yabisa jaldu ahadihim ala azmihi, sampai-sampai karena orang itu semangat ibadah, kuatnya dalam ibadah, salat yang luar biasa, puasa yang luar biasa, kondisi tubuh mereka pun jadi apa? Kering. Kurus. Sampai-sampai antara apa? Kulit dengan tulang lengket. Tanpa ada daging. Karena begitulah resiko atau dampak yang dijumpai kalau seorang itu malam begadang sholat, siang puasa. Nah, itu langkah awal yang mereka lakukan. Mereka tinggalkan menuntut ilmu, mereka tinggalkan duduk bersama para ulama, lebih memilih untuk memperbanyak ibadah, sampai-sampai penampakannya menjadi orang yang seolah-olah giat ibadah, kurus karena rajin ibadah. Nah, lalu langkah yang berikutnya, karena mereka menjauhi thalabul ilm, mereka menjauhi majlisnya ulama, thumma khalafu as-sunnah. Tanpa mereka sadari, sedikit demi sedikit menentang sunnah, menyelisihi sunnah. Amalan yang dikerjakan sedikit demi sedikit di situ bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahalaku. Akhirnya mereka pun binasa. Tidaklah cukup sampai di situ. Wasafaku dima'al muslimin. Tidak hanya mereka itu berhenti kepada merusak amal yang mereka kerjakan, tetapi mereka melangkah kepada tindakan berikutnya, yaitu menumpahkan darah kaum muslimin. Menumpahkan darah kaum muslimin. Fawalladhi la ilaha ghairah. Demi zat yang tidak ada sesembahan selainnya. Ma'amila ahadun amalan ala jahlin. Tidaklah seorang mengamalkan satu amalan, menjalani satu amalan, yang mana amal tersebut dibangun di atas kejahilan, bukan di atas ilmu. Illa kana yufsidu akthar mimma yuslih. Akibatnya kalau seorang itu mengamalkan satu saja, satu amalan, dia menyangka baik, dia menyangka bagus, tapi di atas kejahilan, di atas kebodohan, di atas seorang menjauhi ilmu, akhirnya apa yang dia rusak dari akibat seorang jauh dengan ilmu, jauh dengan ulama, yang dia rusak itu lebih banyak ketimbang yang ia perbaiki. Orang mungkin mengatakan apa? Perbaikan. Naam. Perbaikan dalam apa? Dalam ibadah, perbaikan dalam hal amal. Sedikit-sedikit orang mengatakan apa? Iman, amal soleh, kan demikian. Tetapi mereka meninggalkan dari talabul ilm. Mereka meninggalkan majlis ulama. Lebih memilih untuk fokus konsentrasi kepada ibadah. Akhirnya mereka jatuh dalam perbuatan menyelisih sunnah dan binasalah seseorang. Dan bukan hanya sampai di situ, lalu mereka pun berani pula menumpahkan darah kaum muslimin. Fabarakallahu fikum. Kalimat Muhammad bin Sirin kita dapati praktek-praktek yang demikian dijumpai pada orang-orang yang mereka itu dari kalangan orang-orang yang seolah-olah menampakkan pada ibadah yang kuat, ibadah yang lebih ketimbang yang lain, dari kalangan Khawarij. Dari kalangan Khawarij. Nampak pada mereka kesungguhan ibadah tetapi bukan di atas ilmu. Yang akhirnya mereka jatuh dalam perbuatan yang lebih parah, yaitu menumpahkan darah kaum muslimin. Kama qala ba'duhum qatalu ahlal Islam wa taraku aba ahla al-awthan. Mereka berpura-pura menyuarakan kepada apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi pada hakikatnya yang mereka bunuh itu orang-orang Islam, kaum muslimin. Tetapi terhadap para penyembah berhala itu mereka tinggalkan. Naam. Fabarakallahu fikum. Pentingnya seseorang untuk tafaqquh fid din sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khabarkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Naam. Tolak ukur, barometer, paham ya? Neraca seorang itu terhitung mendapatkan kebaikan atau tidak dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pihak-pihak yang menyangka dirinya berada pada kebaikan. Tetapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak menyatakan itu satu kebaikan, seandainya semua sepakat manusia di muka bumi ini menyanjung seseorang, memuji seseorang bahwa dia baik, tetapi di sisi Allah adalah buruk, tidak mungkin. Naam, barakallahu fikum. Kebaikan tolak ukurnya, neracanya ialah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia dalam bab agama. Para ulama menyebutkan pada hadis ini bahwa zahirnya yang nampak seorang kalau ada padanya tanda-tanda tidak cinta kepada ilmu, benci kepada majlis ilmu, benci kepada ulama, tidak mau mengambil ilmu kepada ulama, ada tanda bahwa Allah tidak menghendaki padanya apa? Kebaikan. Allah Azza wa Jal tidak menghendaki padanya kebaikan. Akan tetapi, bukanlah ilmu kemudian menjadi tujuan akhir, puncak dari segala-galanya. Dengan kata lain, jangan sampai seorang yang sudah berilmu lalu tidak mau beramal, yang sudah berilmu lalu kemudian dia dihadapkan dengan berbagai macam ujian, cobaan, disuruh bersikap, tidak dipakai ilmunya. Qala ahlul ilmi, dikatakan oleh sebagian ulama, la yazalu al-alimu jahilan madama lam ya'mal bi'ilmih. Yang namanya seorang alim, walaupun dikatakan dia alim, maknanya kadang seorang menghafal Quran, kadang mempelajari Al-Quran, kadang seorang menghafal hadis, mempelajari hadis. Orang yang seperti ini senantiasa seorang dikatakan alim tadi jahilan, dia masih jahil kapan? Selama dia tidak mengamalkan, tidak menerapkan ilmu yang dia apa? Dia pelajari. Yabqa jahilan. Tetap dia berada pada apa? Daerah bahwa dia jahil. Naam. Fa idza amila bi ilmi sara aliman. Barulah kalau seorang nampak dengan ilmu yang ada pada dia, dia amalkan dengan berbagai macam cobaan, ujian, dia hadapi, dia sabari, tidak membuat orang goyah, goncang, plin-plan, punya warna yang cukup banyak, kesana kemari diterima oleh semua pihak. Bukan demikian, tapi punya prinsip dengan ilmu yang dia pegang. Barang siapa yang dengan ilmu, lalu kemudian dia beramal, barulah menjadi seorang yang apa? Alim. Menjadi seorang yang alim. Dan seorang dikatakan alim, ada yang sifatnya apa? Ilmunya apa? Pada fatwa-fatwa yang mutlak, bermakna menguasai kepada semua hal. Ada pula seorang yang dalam kondisi keadaannya dia, kapasitasnya adalah apa? Talibul ilm. Dia seorang penuntut ilmu yang belum layak untuk berfatwa. Dia seorang apa? Talibul ilm. Dan belum layak untuk berfatwa. Dan ada pula mereka-mereka pihak yang punya ilmu tapi tidak pantas diambil ilmunya. Naam, barakallahu fikum. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, ayat yang tersebut dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-214 menjadi topik pembicaraan kita. Walhamdulillah telah berlalu penjabaran bab tentang apa? Al-Istiqamah. Bab Al-Istiqamah. Yaitu hendaknya seorang senantiasa berada di atas apa? Kebenaran. Di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid, di atas keikhlasan. Di atas sunnah. Lalu apakah yang demikian itu mudah? Dan orang-orang yang benci membiarkan kita? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-214. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira? Apakah kalian menyangka akan dimasukkan ke dalam apa? Jannah. Pada ayat yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan istiqamah, di antaranya qaulu ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, yang mengatur urusan kami Allah, yang menjamin rezeki kami Allah, kemudian beristiqamah di atas apa yang dia ucapkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat dan mengatakan Allah taqafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkan berita gembira kepada apa? Mereka jannah. Jannah yang dijanjikan. Fabarakallahu fikum. Apakah kalian menyangka, mengira akan dimasukkan ke dalam jannah? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Sebelum datang cobaan, sebelum datang ujian, seperti orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Masat humul ba'sa wa dharra. Mereka itu dahulu telah Allah uji, telah Allah coba. Dengan apa? Al-ba'sa'u. Berbagai macam malapetaka yang menimpa mereka. Wa-dharra. Berbagai macam perkara-perkara yang sulit, yang tidak menyenangkan. Wazulzilu, demikian pula diuji dengan apa? Goncang. Kadang seorang dalam kondisi apabila mendapatkan ujian, cobaan, terpaan, malapetaka dan bencana, itu sampai pendiriannya apa? Goncang. Naam. Hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya berkata, mata nasrullah. Kapan tiba pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah, pertolongan Allah Azza wa Jalla itu sangat dekat. Ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya, yaitu tafsir beliau Fathul Qadir, pada pembukaan ayat am hasibatum, adanya istifham, pertanyaan. Yaitu ahasibatum dukhulakum aljannata waqi'an. Apakah kalian mengira masuknya kalian ke dalam jannah itu sebuah perkara yang dipastikan, yang mesti? Walam tumtahanu bimithli mamtuhina bihi man kana qablakum. Sebelum diujinya kalian seperti ujian yang pernah Allah Azza wa Jal timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi, apakah seorang memastikan bahwa jannah? Naam. Karena sebagian pihak manakala menghimbau, mengajak saudaranya kepada sesuatu yang dia kehendaki. Ya Allah, jamaah, mari jannah, jannah, jannah. Barakallahu fikum. Terus begitu. Adanya apa? Terghib, motivasi. Jannah ya jamaah. Jannah, jangan ditinggalkan. Subhanallah, apabila kita pandang, kita timbang, kita ukur, majelis-majelis yang dilalui, wal'iyadubillah, naam, bisa saja menyeret kepada apa? An-nar. Apakah kalian menyangka masuknya kalian ke dalam jannah itu satu yang pasti yang terjadi. Sementara kalian belum diuji, belum dicoba. Seperti orang-orang yang telah diuji sebelum kalian. Fatasbiru kama sabaru, sehingga kalian bisa sabar sebagaimana mereka sabar. Sudahkah yang demikian itu terjadi? Sudahkah demikian itu teruji? Dan ayat ini Allah Azza wa Jal sebutkan seiring dengan penyebutan ayat-ayat sebelumnya, yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adanya pertentangan umat atau penentangan umat kepada apa yang dibawa oleh nabinya. Ayat yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ini Allah sebutkan setelah menyebutkan adanya apa? Umat yang menentang apa yang dibawa oleh para nabi mereka. Supaya orang-orang mukmin itu mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran agar kokoh. Agar tetap di atas kebenaran dan mereka menguatkan hati mereka untuk sabar. Karena apabila terjadi ujian, kita bukan orang yang pertama. Naam. Kita bukan orang satu-satunya. Kita bukan orang yang dalam kondisi ujiannya lebih berat. Orang yang dahulu, yang sudah melewati kita, yang sudah berlalu, pada mereka ibadahnya lebih utama ketimbang kita, keilmuannya lebih luas ketimbang kita, ketaatannya melebihi kita, dan ujiannya pun lebih berat. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, asyaddu bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Ujian yang paling berat yang menimpa kepada manusia ialah ujian yang Allah timpakan kepada para anbiya, para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal mereka, yaitu yang mengikutinya dan orang-orang yang mengikutinya. Disebutkan pula oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Dalam tafsir As-Sa'di, yaitu Karimur Rahman, setelah menyebutkan ayat ini, kata beliau, yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu la budda an yamtahina ibadah bisarra wal dharra wal masyakkah kama fa'ala biman qablahum. Allah Azza wa Jal dalam ayat ini memberitakan. Dan berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, wajib untuk apa? Untuk menerimanya. Jangan ragu. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu berfaedah. Al-Quran itu bermanfaat bagi seorang yang membaca dan mempelajari kalau seseorang menyiapkan dalam kalbunya itu seolah-olah seperti bejana yang dia tampung. Qabil. Sebagai seorang yang apa? Qabil. Menerima. Jangan dibalik. Ditumpahkan. Jangan pula ditutup. Naam. Maka banyak pihak-pihak yang dalam kondisi menanyakan ayat, tetapi memang sudah ada pada kalbunya itu keinginan. Misal, untuk mendebat. Kan banyak. Seorang mau tanya tentang ayat, ingin mendebat. Seorang tanya ayat, ingin tahu tentang apa kemampuan seorang apa? Guru. Seorang teman. dan seterusnya. Nah, ini semua tidak ada manfaatnya. Padahal Allah Azza wa Jalla menyifati tentang orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Siapakah orang-orang mukmin yang mukmin dengan sebenar-benarnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang sesungguhnya ialah jika dibacakan, jika disebut tentang apa? Ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Saat dibacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman. Tinggal masing-masing mengoreksi, tinggal masing-masing melihat, tinggal masing-masing bercermin. Mengapa sekian banyak ayat berlalu, berulang-ulang kita baca, berulang-ulang kita pelajari, berulang-ulang kita pun memahami maknanya, tapi seolah-olah kita buang. Kan demikian. Kita campakkan. Kita buang jauh-jauh. Di belakang punggung kita. Dengan cara bagaimana? Nyata-nyata bahwa perkara ini diharamkan, kita pun melanggar. Nyata-nyata ini sebuah panggilan, kita pun tidak mendatangi. Bukankah Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam ayat yang lain, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah Anda menjadi seorang yang mengajak manusia kepada apa? Kebaikan. Wa tansawna anfusakum, lupa dengan diri sendiri. Dikira dirinya bukan manusia. Dikira dirinya bukan yang termasuk diajak, diseru. Na'am, barakallahu fikum. Fa ma'syaral ikhwah, barakallahu fikum. Ayat ini memberitakan dan hendaknya berita Allah Subhanahu wa taala kita menerimanya. Kita siapkan hati kita untuk apa? Menerima berita Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila terjadi langkah yang berikutnya, kok ada perkara yang kurang jelas atau syubhat atau muskil, problem, tanyakan kepada yang ahlinya. Jangan lalu munculkan apa? Wah, ragu saya dengan ayat ini. Tidak. Dibuang jauh-jauh. Terima, diimani. Lalu langkah berikutnya menanyakan maknanya. Bisa saja dan bisa jadi sebuah ayat karena minimnya ilmu kita, kurang jelasnya atau kurang fahamnya, kadang muncul pertanyaan, mengapa ayat demikian? Seolah-olah bertentangan, kan demikian? Nah, yang semacam ini hendaknya diobati dengan apa? Bertanya kepada ahlul ilm. Bertanya kepada ahlul ilm. Karena bisa saja seorang dalam kondisi karena minimnya ilmu, ketidaktahuan, sebuah ayat tidak jelas, tapi di kalangan para ulama dalam kondisi apa? Sangat jelas. Sangat apa? Jelas. Dan itulah manfaat. Manfaat tadi. Ihrisu ala talabul ilm. Berantusiaslah senantiasa untuk kemudian seorang gemar atau suka kepada perihal mencari ilmu. Karena banyak. Banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, yang belum kita fahami, yang belum kita kuasai. Pernah ditanyakan kepada salah satu ulama yang hidup di masa kita, kalau kita mempelajari tafsir sampai kapan selesainya? Kan demikian. Kalau kita belajar tafsir, tafsir Al-Quran yang kita mengenal 30 juz, 114 apa? Surat. Sampai kapan selesainya? Alhamdulillah saya sudah selesai juz amma, ini terus begitu kan begini ya. Apa istilahnya, pengistilahannya. Sudah saya selesaikan surat Al-Baqarah, sudah saya selesaikan surat Ali Imran. Terus begitu, sampai kapan? Jawaban yang perlu untuk kita cermati, na'am, bahwa yang namanya mempelajari tafsir itu tidak akan apa berujung. kepada selesainya seorang dan berhentinya seorang. Akhirnya beliau berikan permisalan. Satu contoh. Baru saja kita masuk dalam satu surat. Misal, suratul Fatihah. Pekan lalu kita baru dapat 3 ayat. Kira-kira setelah hari berikutnya, kita masuk pada ayat berikutnya. Yang berlalu tadi sudah kepegang. Masih ada dalam dada kita. Atau sudah kita lewati. Yang dengan dilewati berlalu pula. Tidak terpegang pula. Subhanallah. Itu baru 1 ayat, 2 ayat. Bagaimana kalau sekian apa? Ribu ayat. Fa barakallahu fikum. Sehingga seorang jangan kemudian menganggap bahwa mempelajari tafsir Al-Quran itu memiliki apa? Ujung keberakhiran. Yang kedua, bahwa manakala ada satu penyampaian, baik itu melalui ceramah, muhadharah, majlis ta'lim, khutbah Jum'ah, atau berupa tulisan pada sebuah ayat yang mana pernah kita pelajari ayat tersebut. Na'am barakallahu fikum. Jangan sekali-kali lalu kemudian kita menganggap bahwa perkara itu perkara yang apa? Tidak ada manfaatnya. Karena ilmu, penyampaian itu membutuhkan kepada diulang-ulang untuk disampaikan. Pengulangan dalam hal ilmu itu apakah dengan pengulangan itu kita saat itu sebagai seorang yang belum pernah mendengarkan, sehingga apa yang terjadi? Alhamdulillah kita mendapatkan apa? Faedah. Dapat ilmu baru, kan demikian. Atau posisi kita sebagai seorang yang dalam kondisi pernah dapat tapi lalai. Jadi apa di sini? Mengingatkan. Naam. Mengingatkan. Atau posisi kita ialah sebagai seorang yang dalam kondisi na'am barakallahu fikum, tidak lupa, tidak lalai, dan pernah mengetahui, walhamdulillah, hingga saat ini pula, tetap kita pegang, menjadi apa? Menjadi penguat, semakin kokoh. Semakin apa? Kokoh. Dan berapa banyak kisah-kisah yang disebutkan bahwa kadang seorang alim, untuk memastikan ilmu yang pernah didapatkan itu bertanya lagi kepada seorang yang apa? Sama-sama pernah mendapatkan. Na'am barakallahu fikum, seperti yang dikisahkan di masa sahabat untuk memastikan sebuah riwayat yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun bertanya kepada sahabat yang lain. Kita kembali kepada apa yang dikatakan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu la budda ayyumtahan atau ayyumtahina ibadah bisarra'i wal dharra wal masyakkah kama fa'ala biman qablahum. Allah memberitakan, Allah mengkhabarkan bahwa adanya keharusan, sesuatu yang harus Allah menguji kepada hambanya, yaitu dengan apa? As-sarra'u wadh-dharra'u wal masyaqqah. Ditimpakan kepada mereka malapetaka. Ditimpakan kepada mereka bencana. Ditimpakan kepada mereka kesulitan. Seperti yang Allah berlakukan pada umat apa? Sebelumnya. Umat sebelumnya. Fahiyya sunnatuhu al-jariyatul lati la tataghayyar wa la tatabaddal. Dan itulah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mengalami apa? Perubahan. Tidak akan berubah. dan tidak akan diganti. Bahwa seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, senantiasa berada di atas kebenaran, akan mengalami ujian yang dialami oleh orang-orang sebelum kita semua. Barakallahu fikum. Anna man qama bidinihi wa syar'ihi, yaitu seorang yang mengamalkan, melaksanakan agama dan syariatnya, la budda an yabtaliyahu, ada sebuah keharusan untuk diuji. Naam. Fa in sabara ala amrillah, kalau seorang itu menghadapi ujian, cobaan, menghadapi berbagai macam malapetaka, berbagai macam bencana, berbagai macam kesulitan, walam yubali bil makarih, dan dia tidak menghiraukan dengan berbagai macam apa kesulitan-kesulitan yang menimpanya, al-waqifati fi sabilih, yang dihadapi saat seorang berjuang menjalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa shadiq, itulah orang-orang yang benar agamanya, orang-orang yang benar agamanya, orang-orang yang jujur agamanya, alladhi qad nala minas sa'adati kamaliha wa minas siyadati alatiha, dan itu pula lah orang-orang yang telah meraih, memperoleh, mendapatkan dari kesabaran dia menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, ialah apa? Keberuntungan dan kebahagiaan. Wa man ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, tapi bagi pihak, bagi orang-orang yang apabila mendapatkan cobaan dan ujian, orang tidak suka padanya, kadang sampai tingkatan apa? Mengata-ngatai ya, menggunjing, menjelek-jelekkan, atau sampai tingkatan tangan main, memukul, menyiksa, bahkan sampai membunuh. Barang siapa yang dia menjadikan, memposisikan bahwa sikap-sikap yang didapatkan ketika dia beragama, adanya manusia-manusia yang tidak suka kepadanya, baik dengan ucapan maupun tindakan, dia anggap itu azab Allah Subhanahu wa taala, dianggap itu azab. Wah, kalau saya beragama begini, Allah turunkan azab. Allah turunkan azab. Naam. Dia anggap itu sebagai azab Allah Subhanahu wa taala, bi'an sadadhul makarihu amma huwa bisadadih, yang akhirnya seorang apa? Seorang dengan perihal ujian, cobaan, kesulitan yang ia alami dan menimpa padanya, membuat apa? Menjauhkan dia dari jalan yang sedang dia jalani. Kan banyak kejadian. Seorang lagi kokoh, kuat dalam pijakan agamanya, muncullah makarih, muncullah hal-hal yang tidak ia senangi, dan manusia seringkali terburu-buru dalam hal menimbang, tolak ukur perkara itu merugikan, tolak ukur perkara itu tidak disenangi. Itu kalau syariat mengajarkan seorang telah melampaui menjalani sebab, dia punya budi pekerti yang mulia, demikian pula tidak pernah membuat onar, kan demikian, tutur katanya baik, tindak tanduknya mulia pula, sopan santun yang ada, akhlak budi pekertinya baik pula, dia seorang yang nampak di tengah-tengah masyarakatnya baik pula, kok dengan itu masih dibenci tidak disukai, kan demikian. Lalu dengan itu dia melakukan perombakan total. Wah, kalau begini saya sudah baik begini kok masih dibenci, berarti salah agama saya, kan begitu. Akhirnya apa? Dengan hal-hal yang tidak disenangi membuat apa? Dia menyimpang dari jalan yang dia apa? Jalani. Qala, lalu beliau menyebutkan wasanathul mihanu an maqsadihi, dan cobaan tadi membuat tujuan yang semula baik, keikhlasan, dia berharap semata-mata karena Allah, itu menjadi berpaling untuk dunia, untuk pamer, untuk supaya tersohor, supaya dia dikenal, dan seterusnya. Niatan-niatan. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, fahuwa al-kadhibu fi da'wal iman. Kondisi yang semacam ini merubah. Yang sebelumnya jujur dia, benar dia, dengan berbagai macam ujian dia pun siap untuk menghadapi, tetapi dengan berbagai macam ujian memalingkan dia dari jalan yang telah benar tadi kepada jalan yang menyimpang, akhirnya walaupun dia mengaku sebagai seorang yang beriman, dikatakan bohonglah pengakuan bahwa dia sebagai seorang yang beriman. Fa innahu laisal imanu bitahalli wa tamanni kama qala ba'du salaf. Karena namanya iman, ketika seorang mengaku beriman kepada Allah dan menegakkan rukun iman yang 6 dalam kalbunya, demikian pula lisannya pun mengucapkan, dan bukti-bukti keimanan pun ada, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya. Ketahui iman itu bukanlah berpura-pura. Iman itu apa? Bukan berpura-pura. Dan iman itu juga bukan seorang berandai-andai, yaitu berangan-angan. Iman itu bukan seorang kemudian berpura-pura. Misalnya berpura-pura dia mengatakan sebagai seorang beriman supaya dia bisa bergabung dengan yang lain, supaya dia selamat. Atau dia dikatakan bahwa dia beriman berangan-angan, angan-angan tinggi tanpa ada amal, tanpa ada amal. Fabarakallahu fikum, iman itu bukan perkara yang dimana seorang berpura-pura dan bukan pula seorang berangan-angan. Wa mujarradu da'wa, dan juga sekedar apa? Pengakuan. Keimanan itu bukan sekedar seorang berpura-pura, keimanan itu bukan sekedar seorang berangan-angan, dan sekedar apa? Pengakuan. Hatta tusaddiquhu al-a'malu aw tukadzibuhu. Yang menjadi benar dan tidaknya iman seorang, apakah orang ini jujur, apakah orang ini benar pengakuannya, ataukah orang itu dusta, apa yang membenarkan? Amal perbuatan yang dia lakukan. Amal perbuatan yang dia lakukan. Faqad jara al-umam al-aqdamin ma dzakarallahu anhum, dan Allah Azza wa Jalla telah memperjalankan. Kalau cerita, kalau berita yang ada pada Al-Qur'an, seorang mungkin mengatakan tidak benar dan itu satu kesalahan, kan demikian. Fabarakallahu fikum, mungkin bagi kita tidak akan mempercayai bahwa setiap orang yang mengaku beriman pasti akan diuji. Tetapi kita menjumpai ayat-ayat yang memberitakan bahwa Allah Azza wa Jal memperjalankan sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah, bahwa barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tidaklah kemudian berangan-angan saja, berpura-pura saja, dan mengaku masuk ke dalam jannah, kecuali apa? Setelah seorang diuji. Allah Azza wa Jalla beritakan, masadhumu al-ba'sa, Sebagian para ulama tafsir mengatakan al-ba'sa'u huwa al-faqr, yaitu kefakiran. Banyak pihak pula manakala dia beragama diuji dengan kefakiran dalam kondisi apa? Muncul ketakutan. Kalau saya beragama dengan baik, bagaimana nanti pendapatan saya? Kalau saya beragama baik, bagaimana dengan apa? Jabatan saya. Kalau saya beragama baik, bagaimana dengan penghasilan saya? Subhanallah. Khawatir kalau kemudian apa? Terjadi kefakiran. Sementara orang-orang yang mereka telah hidup di masa lalu dan telah mengakhiri hayatnya, mereka pun pernah diuji dengan kefakiran. Kita mungkin pernah mendengar tentang kisah sahabat ataupun para sahabat, kefakiran yang menimpa mereka. Naam. Sampai-sampai dalam satu kondisi rumput kering yang mereka makan, kan demikian. Air yang tidak ada, akhirnya apa? Kencing onta yang juga mereka minum. Fabarakallahu fikum walhamdulillah. Di zaman kita hidup, mungkin andai kata kita tanyakan kepada masing-masing dari kita, pernahkah kita menjumpai kondisi yang kita diuji dengan kefakiran karena kita berpegang agama? Pernahkah? Naam. Justru yang ada seringkali manakala seorang beragama apa? Diberi kemuliaan, kan demikian. Diberi kemuliaan. Akan tetapi apabila kefakiran itu menghampiri kita, menguji kita, sungguh telah berlalu orang-orang sebelum kita yang mereka itu lebih kuat agamanya, lebih kokoh pijakannya. Naam. Dan dengan ujian itu pun mereka sabar. Wadharra. Dan diuji dengan malapetaka dan bencana. Al-amradu fi abdanihim. Kadang seorang diuji dengan penyakit yang menimpa pada badan mereka. Ujian. Jika kita tengok tentang ulama-ulama di masa silam. Na'am barakallahu fikum. Cacat itu tidak membuat mereka terlambat dan terbelakang dari apa? Tafaqquh fid din. Kadang kita jumpai mereka itu apa? Wulida a'ma. Lahir dalam kondisi buta. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi dikatakan oleh para ulama apa? Dalam biografinya, wulida a'ma. Lahir dalam kondisi sudah buta. Lahirnya dalam kondisi sudah buta. Dan sekian deretan para ulama yang dalam kondisi buta. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Na'am barakallahu fikum. Di masa-masa zaman kita sekarang sudah berlalu seperti Syekh bin Baz rahimahullah, yang masih hidup di zaman kita seperti Syekh Ubaid hafizallahu ta'ala, tidak membuat mereka apa terbelakang karena sebab apa? Cedera pada apa? Matanya. Na'am. Pada sebagian mereka kadang dikatakan pincang. Naam. Atau buruk muka, kan begitu ya. Kulit dan yang lainnya. Fa barakallahu fikum. Ujian yang menimpa pada badan, mari kita jadikan bahwa jangan sekali-kali itu sebagai apa? Penghalang kita dari berpijak, berpegang teguh, istiqomah di atas apa? Al-Haq. Wazulzilu. Dan digoncang mereka itu. Bi'anwa'i al-makhawif. Dengan berbagai macam hal-hal yang sifatnya apa? Menakut-nakuti mereka. Minat tahdid. Bil-qatr. Berapa banyak pihak-pihak yang dalam keadaan dia itu berpegang teguh, kuat pijakan agamanya, diancam, dibunuh. Diancam apa? Dibunuh. Demikian pula wan-nafi, diusir. Diusir dari kampung halamannya, diusir dari tempat kediamannya. Dan semacam ini harus kita cermati. sebab-sebab kenapa seorang diancam dibunuh. Kalau seorang kadang beragama, dia pun preman misalnya kan gitu ya. Dia juga kasar, dia juga suka membunuh orang, dia juga suka mukul orang. Jangan sampai nanti ketika orang pun mengancam dia mau membunuhnya, lalu berdalil dengan ayat ini. Alhamdulillah, saya di atas keimanan saya di atas apa? Ketakwaan saya. Tidak. Nah, harus bertobat kan demikian. Atau diusir. Alhamdulillah, para nabi diusir, saya juga sudah diusir. Padahal apa? Belum lapor sama apa? Dia tinggal di suatu daerah, belum lapor sama apa istilahnya? kalau di tempat kita kan macam Pak Lurah atau apa begitu ya, kepala desa kan begitu. Dia belum melapor, pantas diusir bagi dia. Ini sudah 2 tahun, 3 tahun, KTP tidak ada, KK tidak ada, kan begitu ya. Kemana dia? Malam baru pulang, pagi sudah menghilang, dikira teroris kan begitu. Nah terkait dengan aturan-aturan pemerintah, ayol ikhwa, barakallahu fikum, ya, mungkin di daerah antum sini mungkin lebih ketat. Itu hendaknya apa? Semua tadi kita benahi. Jangan kemudian kita menggampangkan. Jangan kita menyepelekan. Jangan kita kemudian menganggap itu apa? Tidak perlu, tidak penting. Nah, barakallahu fikum. Ada pula yang mengistilahkan bahwa seorang itu kalau belum diusir, belum jadi salafi yang tulen. Pada sebab diusirnya gara-gara memang perbuatan dia. Nah, sampai ada istilah, seorang itu dikhawatirkan dan dipertanyakan manhajnya kalau dia itu mengajar di masjid umum bisa bertahan 3 atau 4 kali dan tidak diusir katanya. Walhamdulillah kan banyak ya. Banyak dari teman-teman kita atau asatidah yang kajian-kajiannya, taklim-taklimnya di masjid-masjid umum. Dan hingga sekarang belum diusir. Karena memang bagus mungkin dalam penyampaiannya. Kan demikian. Baik dengan pengurus-pengurus yang ada. Bermasyarakat dengan jamaah sekitarnya kan begitu. Jangan tolak ukurnya judulnya diusir. Salafi diusir sebagaimana para nabi diusir. Nabi diusir jelas sebab-sebabnya kan gitu. Kalau kita diusir, kita tengok dulu sebabnya apa. Ya, kita lihat dulu sebabnya apa. Barakallahu fikum. Kadang seorang diusir dari rumahnya oleh orang tuanya. Naam, barakallahu fikum. Tidak diaku sebagai anak kandung. Nah, itu semua harus diperhatikan. Jangan sampai maksud dan tujuan kita ialah terdengar bahwa kalau sudah diusir berarti apa? Salafi yang apa? Yang bagus. Salafi yang bagus. Naam. Tulen. Barakallahu fikum. Belum tentu sebab pengusirannya kenapa. Akan tetapi seringnya terjadi kejadian. Umumnya sunnatullah berjalan. Seorang itu mengalami apa? Pengusiran daripada kampung halamannya atau tempat dia tinggal. Wa akhdhil amwal, kadang ditakut-takuti dengan apa? Diancam, dirampas hartanya. Wa qatlul ahibbah, dibunuhnya teman-temannya, bukan dia yang dibunuh tapi teman-teman yang bersamanya. Wa anwa'il madar, dan berbagai macam madarat yang diarahkan kepada seorang manakala dia berpegang teguh kepada kebenaran. Yang demikian ini membuat hasalat bihim al-hal wa ala bihim al-zilzal. Jadi diancam, naam, ada saudaranya yang dibunuh, dirampas hartanya. Kondisi yang semacam ini membuat apa? Goncang, kan begitu. Tidak tenang hati seorang. Membuat apa? Goncang. Ila an tastabta'u nasrallah ma'a yaqinihim bih. Akhirnya karena seorang dalam kondisi berbagai macam ujian, cobaan, malapetaka, bencana turun, mereka menganggap apa? Ya Allah, kenapa pertolongan tidak kunjung tiba? Kan begitu. istabta'u, menganggap lambat. Menganggap apa? Lambat terkait dengan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ma'a yaqinihim bih. Walaupun mereka yakin, ya Allah saya yakin bahwa pertolongan ada, tapi kenapa terlambat? Naam. Kenapa tidak kunjung tiba? Barakallahu fikum. Walakin li syiddatil amr wa thiqihi, dan karena sebab betapa beratnya perkara yang terjadi dan sempitnya mereka harus menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Qala Allah Ta'ala, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah tiba? Falamma kana al-faraju inda syiddah, ketika mereka mengetahui bahwa kemudahan jalan keluar itu seringkali muncul kapan? Saat apa? Saat dalam kondisi betul-betul ujian, cobaan itu menimpa pada seseorang. Genting. Kondisi-kondisi apa? Kondisi-kondisi genting. Kepayahan yang luar biasa. Wa kullama dhaqal amru ittasa'a, maka semakin berat ujian, semakin berat cobaan, itu seringkali Allah Azza wa Jal memberikan apa? Kemudahan dan digampangkan sebuah urusan. Qala ta'ala, ala inna nasrallahi qaribun, ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Qala wa hakadha kullu man qama bil haqq fa innahu yumtahan. Begitulah kata beliau rahimahullah, bahwa setiap seorang yang menegakkan kebenaran mesti adanya apa? Ujian dan cobaan. Dan ini pula yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, yaitu pada surah Ali Imran yang tersebut pada ayat yang ke-142, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka dan mengira akan masuk ke dalam jannah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam jannah sementara belum pasti dari Allah Azza wa Jal apakah kalian adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu as-sabirin, dan belum pasti bagi kalian apakah kalian betul-betul menjadi orang-orang yang sabar. Demikian pula qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, na'am, yang tersebut pada ayat Al-Ankabut, yaitu ayat yang pertama dan kedua, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dan mengira mereka itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah dalam keadaan mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang telah berlalu di masa ataupun pada umat-umat sebelumnya. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir ayat ini menyebutkan sebuah kisah dalam sebuah hadis yang sahih dari Khabbab ibn al-Ard. Qala qulna ya Rasulullah, saat ketika mereka diuji dan dicoba dengan berbagai macam cobaan, maka para sahabat berkata dan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana ala tad'u au ala tad'ullahu lana au tad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memintakan kepada Allah pertolongan supaya turun? Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau meminta kepada Allah, mendoakan kepada Allah untuk kami. Faqala, inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'ul minshar ala mifraqi ra'sih fayukhlasu ila qadamaihi la yasrifu dhalika an dinihi. Kata Nabi SAW menceritakan tentang kondisi yang terjadi pada umat sebelumnya. Bercerita beliau untuk apa? Mengobati tentang apa? Kegundah gulanaan yang menimpa pada mereka. Dulu di masa lalu, umat yang diutus sebelum kalian, itu ada sebagian mereka itu yang diletakkan di tengah kepala mereka apa? Gergaji. Gergaji. Barakallahu fikum. Tentunya kita semua paham namanya gergaji bukan dipakai untuk membelah tubuh, kan begitu. Tapi dipakai membelah tubuh, gergaji. Diletakkan di kepala, terbelah. Naam. Sampai kemudian kondisi tersebut tidak membuat mereka apa? Berpaling dari agama yang mereka pegang. Tidak membuat mereka berpaling dari agama yang mereka pegang. Qala wa yumshatu bi amshatil hadid ma baina lahmihi wa 'azamihi la yasrifu dhalika 'an dinihi. Begitu juga katanya. Didatangkan sisir, tahu sisir ya? Suri, sisir ya? Sikat. Sikat. Naam. Dipakai untuk apa? Menyisir atau menyikat badan mereka. Dalam posisi sampai terkelupas, bukan hanya kulit, tapi daging pun ikut. Hingga sampai menempel pada apa? Tulang. Dan itu pun tidak membuat mereka apa? Goyah. Melepaskan agama yang mereka pegang. Barakallahu fikum. Begitulah sesungguhnya Nabi SAW juga menggambarkan dan memberitakan serta menceritakan tentang kondisi umat terdahulu. Ma'asyiral ikhwah. Barakallahu fikum. Kembali bahwa asyiddah, yaitu kondisi yang genting, cobaan dan ujian, malapetaka yang kadang membuat berat. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jal memberitakan, fa'inna ma'al usri yusra. Fa'inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya seiring dengan berbagai macam kesulitan itu Allah datangkan apa? Kemudahan. Ketahuilah bersama kesulitan yang baru, yang berbeda, Allah pun akan mendatangkan apa? Kemudahan. Bersama kesulitan yang menimpa seseorang, Allah Azza wa Jal akan mendatangkan berbagai macam kemudahan. Wa kama takunu syiddatu yanzilu minan nasri bimithlihi. Sebagaimana sebuah malapetaka, hal yang genting, hal yang payah, pasti Allah Azza wa Jal berikan pertolongan kepada hambanya. Oleh karena itu Allah menutup pada ayatnya, ala inna nasrallahi apa? Qaribun. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat. Lalu demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jal menetapkan kita, menguatkan kita, mengukuhkan kita, meneguhkan kita. Yaitu berada di atas al-haq, berada di atas jalannya yang lurus. Dan demikian pula di atas sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kita cukupkan. Apabila mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, kami persilakan. Walhamdulillahirabbil alamin.